Wa qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ishaq Ibnu Mansur qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati dhifin wa kullu sayyati ya'maluha tuktabu lahu bimisliha. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bab yang ke-31, hadis nomor 41 dan hadis nomor 42. Bab seseorang yang menyempurnakan keislamannya. Jadi bab orang yang menyempurnakan keislamannya. Di bab yang menyebutkan orang yang menyempurnakan keimanannya. Qala Malik, yaitu Malik ibnu Anas, dan hadis ini dinamakan dengan hadis mu'allak karena Imam Bukhari tidak mendengar ya hadis ini lewat dari Imam Malik, artinya tidak langsung mendengar dari Imam Malik, hadisnya mu'allak. Apa itu mu'allak? Udah di pelajari awal ya, dalam Bukhari itu, dalam Sahih Bukhari itu ada hadis-hadis mu'allak. Apa itu hadis mu'allak? Makhudifa sanaduhu mimabda sanadihi rawin fa'aktsar. Hadis mu'allak itu hadis yang dibuang rawinya satu atau banyak dari mabda sanad. Kita pelajari dulu ya, hadis itu ada mukhorid, ada sohabi. Jadi sedikit kita belajar hadis ya, agar kita paham apa-apa yang ada dalam Sahih Bukhari atau dalam yang lainnya. Kalau kita belajar ilmu hadis dan kita belajar hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya, biasanya kita ditanya man sahabiyuh wa man akhrajah, siapa sahabatnya, siapa yang mengeluarkannya. Kalau sahabat seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Kalau mukharrij, mukharrij itu yang mengeluarkan hadis. Mukharrij yang mengeluarkan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dalam kitab-kitab mereka. Nah, kemudian kita kenal ada sanad, ada matan. Kalau sanad itu silsilatu rawi al-muwasilu ilal matni. Yang dimaksud dengan sanad itu rantaian rawi yang sampai kepada matan, itu dinamakan sanad. Anpulan, anpulan, anpulan, itu namanya sanad. Jadi nama orangnya itu, nama orang ya, sanad. Sebagian para ulama mengatakan isnad, kalau isnad adalah hikayatul rawi. Hikayah itu seperti tadi, an, akhbaroni, hadatsani. Jadi kalau kita lihat hadis itu kan ada tiga bagian ya. Ada matannya. Matan itu berarti redaksi hadisnya gitulah bahasa kitanya. Kalau sanad adalah silsilah yang sampai kepada matan. Di situ ada orangnya, di situ ada sigoh, redaksi meriwayatkan. Seperti an akhbarona haddatsani sami'tu. Maka itu biasa dinamakan isnad. Kalau sanad adalah orangnya. Itu menurut sebagian para ulama. Nah, sanad ada yang dinamakan mabda, ada yang dinamakan aslu sanad. Jadi dalam ilmu mustalah hadis atau dalam ilmu hadis, kalau kita mengenali sanad, ada yang dinamakan mabda, ada yang dinamakan aslu sanad. Aslu sanad itu sahabat, karena dia adalah merupakan pokok dari sanad. Kalau mabda sanad adalah rawi yang di atas mukharrij, yaitu rawi yang ada di atas orang yang meriwayatkan hadis. Jadi yang mengeluarkan hadis. Yang dimaksud itu guru Bukhari, guru Imam Muslim, guru Imam Tirmidzi, maka itu dinamakan mabda. Nah, hadis yang terputus sanadnya, jadi hadis yang terputus sanadnya itu ada hadis munqati secara umum, hadis munqati, ada hadis mu'bal, ya, ada hadis mu'bal, ada hadis mu'alaq. Jadi hadis yang terputus sanadnya itu ada tiga dalam ilmu mustalah hadis, ya, yang pokok munqati, ya, mu'bal, mu'alaq, kemudian yang keempat juga dikenal dengan mursal. Jadi kalau hadis itu, ini hadis terputus sanadnya, itu ada empat, munqati, mu'bal, ya, mu'alaq, ada mursal dalam istilah ulama, ulama hadis. Hadis munqati, hadis seperti apa? Masa koto sanaduhu rawin wahid piai tobakoti min tobakoti sanad. Hadis munqati adalah hadis yang putus sanadnya satu dari satu tobakoh dari tobakotu sanad. Jadi putusnya di mana saja itu dinamakan munqati secara umum. Yang kedua mu'dhal. Masa koto rawiyani ala tawali. Mu'dhal itu adalah hadis yang sanadnya terputus dua rawi tetapi berantai gitu. Jadi kalau orang meriwayatkan melewati dua guru ya, sehingga terputus hadisnya dinamakan mu'dhal itu. Nah, yang ketiga tadi hadis mu'alaq. Hadis mu'alaq adalah masa qata sanaduhu rawin wahid fi mabda'i sanad. Yaitu yang terputus sanadnya di mabda sanad, di awal sanad tapi di atas mukharrij. Maka itu dinamakan mu'alaq. Ya. Hadis mursal yang ma'ruf apa? Qala sahabi qala rasul apa? Qala tabi'in, misalnya qala Rasulullah. Tabi'in mengatakan qala Rasulullah. Jadi para tabi'in kan tidak ketemu dengan Nabi SAW. Mereka ketemu dengan para sahabat. Jika para tabi'in mengatakan qala Rasulullah, maka itu dinamakan dengan apa? Mursal. Ya, mungkin nanti ada istilah mursal khafi ya dalam istilah mustalah hadis ya. Ya. Enggak apa-apa, lewat saja ini, enggak usah dihafal kesulitan. Lewat. Yang penting setidaknya kita mengenal ya. Bagi yang udah pernah belajar mungkin teringat kembali. Itu istilah hadis. Qala Malik, berkata Imam Malik di sini, Imam Bukhari ya tidak mendengar hadis dari Imam Malik hadis ini. Tapi ada riwayat yang sahih dari Imam Malik, dalam arti Imam Bukhari mendengar dari Imam Malik. Dalam sahih Bukhari itu ada yang dinamakan sulasiat, yaitu hadis yang rawinya cuma tiga. Jadi dalam sahih Bukhari itu ada hadis yang rawinya cuma tiga. Jadi cuma tiga rawi sampai kepada Rasul. Qala Imam Bukhari hadatsana Malik an Nafi an Ibnu Umar. Imam Bukhari, Imam Nafi, Imam Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, sahabat. Jadi rawinya cuma tiga. Malik Ibnu Anas, Imam Nafi, gurunya Imam Malik, kemudian Abdullah bin Umar. Nah ini dinamakan dengan silsilatul dhahab, rantaian emas. Jadi karena rawi-rawinya rawi imam besar yang para ulama sepakat hadisnya sahih. Jadi dalam ilmu mustalah hadis juga, kalau hadis itu semakin sedikit sanadnya, maka semakin sedikit kemungkinan salahnya. Maka dalam ilmu mustalah hadis juga ada yang dinamakan tolabul ulu. Setiap perawi itu ingin mencari yang sedikit sanadnya. Sebab kalau semakin mengurai gitu ya, jauh, ada kemungkinan salahnya lebih besar. Namanya kemampuan orang mendengar, kemampuan begini gitu ya, itu manusiawi. Sehingga semakin sedikit, semakin apa? Semakin apa? Kuat gitu. Qala hadatsana Malik, akhbarani Zaid bin Aslam an Atha ibnu Yasar, akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudri akhbarahu. Hadis ini mausul, artinya rawinya mutasil, dalam arti mutasil itu menyambung di riwayat-riwayat lain, ya, seperti oleh Imam Nasa'i, ya, dan yang lainnya, ya, dan Imam yang lainnya. Yang penting hadisnya adalah sahih dan menyambung. Qala annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ida aslamal abdu, apabila seseorang masuk Islam, fahasuna islamuhu, lalu dia membaikkan Islamnya. Jadi bukan hanya masuk Islam, tapi membaikkan Islamnya. Min jihati akidatihi wa ikhlasihi wa ta'atihi wa tiba'i sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini bahwa ya, orang tersebut menyempurnakan Islamnya, ya, nanti kita akan jelaskan yang maksud akidahnya diluruskan, dimantapkan, imannya dimantapkan, ketaatannya disempurnakan, mengikuti sunnahnya disempurnakan. Yukaffirullahu anhu kullu sayi'atin kana zalafaha. Maka Allah akan menghapus dari dia setiap kesalahan yang telah lalu. Artinya kesalahan yang dilakukan di masa lalu, di masa lampau ketika dia masih kafir. Wa kana ba'da dzalikal qisasu. Artinya setelah itu qisas, artinya yang dimaksud bahwa kebaikan itu menghapus kejelekan. Al-hasanatu bi asyri amsalih. Kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Jadi fadlun minallah. Kalau kebaikan dilakukan akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Wasai'atu bimitsliha, dan keburukan akan dihukum dengan setimpal. Artinya kalau dosa, kalau maksiat melakukan dosa, maka hukumannya setimpal. Jadi tidak ada dosa yang dilipat gandakan hukumannya. Illa an yatajawazallahu anha, kecuali jika Allah memaafkannya. Artinya diancam, tapi terkadang tidak dihukum. Hadis ini mu'allak, tapi dimausulkan dalam riwayat yang lain, artinya oleh seperti oleh Imam Nasa'i, hadisnya mutasil. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Ishaq ibn Mansur. Qala hadasana Abdul Razzaq. Nah, di sini kita lihat Abdul Razzaq Ma'mar, ya, Ma'mar ibn Rashid, Hammam ibn Munabih, Abu Hurairah Yamaniyun. Di sini adalah ulama-ulama dari negeri Yaman. Ya. Jadi ulama-ulama besar dari negeri Yaman ini. Kita akan kenalan dulu ini dengan ulama-ulama besar dari negeri Yaman. Ya. Kita lihat di sini, ya, ulama-ulama besar yang di situ singgah di negeri Yaman. Dan memang Nabi SAW telah mengatakan al-hikmatu Yaman wal-imanu Yaman. Artinya Nabi SAW mengisyaratkan iman ada di negeri Yaman dan hikmah ada di negeri Yaman. Ya. Dan di antara ulama ulama besar yang ada di negeri Yaman yang dengan sebabnya para ulama hadis pergi ke negeri Yaman. Imam Bukhari pergi ke negeri Yaman, Imam Ahmad pergi ke negeri Yaman, dan di Yaman ada masjid Imam Ahmad. Ya. Salah satunya di sini ada ulama, ya, yang disebutkan di sini adalah Imam Abdul Razzaq. Imam Abdul Razzaq rahimahullahu ta'ala, ya, ini adalah ulama besar, ya, yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi, banyak meriwayatkan hadis. Imam Abdul Razzaq rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan beliau adalah Abdul Razzaq Ibn Hammam Ibn Nafi Al-Humairi. Al-Humairi. Jadi Abdul Razzaq itu Ibn Hammam Ibn Nafi Al-Humairi. Al-Yamani As-San'ani. Beliau dari negeri Yaman dan berasal dari kota Son'a. Ya, Son'a itu sekarang jadi ibu kota negeri Yaman. Beliau meriwayatkan dari Imam Malik. Ya, salah satunya adalah meriwayatkan dari Imam Malik. Yaitu Malik Ibn Anas. Imam Darul Hijrah. Yaitu ulama besar yang berada di negeri, berada di Madinah di saat itu. Dan telah meriwayatkan dari Abdul Razzaq ini ulama-ulama besar dari ulama hadis seperti Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in. Yahya ibnu Ma'in. Rumiyah bitasyayu. Beliau termasuk orang yang dituduh Syiah. Gitu. Karena tentunya negeri Yaman ini ya ma'ruf dengan Syiah Zaidiyah. Kalau lihat fikihnya gitu, ada fikih fikih Imam Zaidiyah, ya. Kalau lihat dalam kitab Syarah Subul Salam atau kitab syarah yang kita kenal dengan kitab Nil Autor, maka di situ senantiasa disebutkan dengan pendapat-pendapat Imam Zaidiyah, ulama-ulama Zaidiyah dari ulama Syiah. Dan Zaidiyah itu kaum Syiah yang dekat kepada Ahli Sunnah, walaupun mereka bukan Ahli Sunnah, karena mereka tidak mengkafirkan imam yang tiga, tapi mereka berpendapat bahwa Ali lebih mulia dari imam yang tiga. Nah, kemudian di negeri Yaman itu tentunya adalah ma'ruf dengan Syiah, ya, Rafidhah, yang hari ini kita tahu bahwa di situ ada Syiah Houthi yang melakukan berbagai bentuk keboliman, ya. Jadi berbagai bentuk keboliman, ya, penistaan kepada Ahli Sunnah wal jamaah di negeri Yaman. Dan Imam Abdul Razzaq rahimahullahu ta'ala bukan Syiah, tapi Rumiyah bitasyayyu. Ya, beliau dituduh, ya, dituduh dengan tasyayyu. Ya. Kemudian di sini adalah Ma'mar Ibn Rashid. Ma'mar ibn Rashid juga merupakan ulama besar di antara ulama ahli sunnah, ya, ulama hadis, ya. Ma'mar ibn Rashid rahimahullahu taala. Kemudian di sini adalah ya, Hammam ibn Munabbih, dan di sana ada ulama yang dinamakan Wahab ibn Munabbih. Itu adalah saudaranya, Hammam ibn Munabbih, dan ada lagi yang dinamakan dengan Wahab ibn Munabbih rahimahullah ta'ala. Ini min ulama al-jilla, di antara para ulama yang mereka memiliki kedudukan dalam ilmu hadis. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah juga kita tahu, Abu Hurairah itu Abdurrahman ibn Sohar ad-Dawsi al-Yamani al-Hadrami. Al-Yamani al-Hadrami itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kita lewat itu nama-nama dan kita kenal dengan sejumlah ulama besar. Jadi negeri Yaman ini salah satu negeri muhadisin, negeri orang-orang ahli hadis, ya. Di situ Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau ya ulama hadis yang ma'ruf min a'immati ahli sunnah wal jamaah, di antara ulama ahli sunnah wal jamaah, ya. Dan tentunya di sini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, ya. Orang yang ingin tahu Islam, dia harus tahu bahasa Arab. Ya. Jadi dia harus tahu bahasa Arab. Ya. Dan orang-orang yang ingin tahu Islam, dia harus tahu ulama Islam. Jadi dia harus tahu ulama Islam. Ya. Karena kalau kita tidak tahu ulama Islam, tidak akan kenal Islam. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, ida ahsan ahadukum islamahu. Jika seseorang di antara kamu membaikkan Islamnya, faqulu hasanatin ya'maluha, maka setiap kebaikan yang dia lakukan, tuktabulahu bi asri amsaliha, maka akan ditulis baginya 10 kali lipat, ila sab'ati ma'ati dhifin, sampai 700 lipat. Waqulu sayiatin, dan setiap kesalahan atau setiap dosa yang dia lakukan, ya malu, tuktabulahu bimisliha, maka akan ditulis setimpal. Dalam arti tidak dilipat gandakan kalau untuk kejelekan. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab iman. Jadi bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab iman. Seperti saya jelaskan, hadis-hadis di dalam bab iman bukan menjelaskan tentang apa yang harus kita imani gitu. Bukan juga menjelaskan tentang rincian apa saja yang harus kita imani di dalam kitab iman. Tapi dalam kitab iman ini Imam Bukhari hanya ingin menjelaskan demikianlah akidah ahli sunnah tentang iman. Karena seperti saya sudah jelaskan dan para ulama telah menjabarkan bahwa definisi iman itu ada penyimpangan yang didisbatkan di tengah-tengah umat Islam. Yaitu definisi menurut orang Khawarij, yang menurut mereka iman itu satu, tidak boleh berkurang, kalau berkurang dia kafir. Ya. Yang kedua adalah definisi menurut orang-orang Murji'ah, pelaku maksiat imannya tetap sempurna. Gitu. Jadi ada dua kutub yang berbeda. Yang berlebihan mengkafirkan pelaku dosa, karena orang melakukan dosa berarti keluar dari Islam. Ada yang bergampang-gampangan, yang mengatakan Islam apa iman cukup dalam hati, itu menurut Jahmiyah. Ada yang mengatakan Islam cukup dalam lisan, ini adalah pendapat Karomiyah. Ada yang mengatakan Islam itu cukup dalam hati, dalam lisan tidak perlu amal. Ya, maksiat tidak mencacati iman. Nah, ini menurut pendapat orang-orang Murji'ah. Nah, hadis ini maknanya globalnya itu membantah kepada dua kelompok. Ya, jadi membantah kepada dua kelompok. Dari makna ida aslamal abdu fahasuna islamuhu. Idza ahsana ahadukum islamahu. Ini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Islam itu bertingkat-tingkat. Dan orang muslim pun berbeda-beda. Ada orang mukmin yang menyempurnakan imannya, ada orang mukmin yang tidak menyempurnakan imannya, tapi dia masih disebutkan mukmin. Maka itu inti dari hadis ini dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Dan jika para pendengar, pemirsa, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah taala paham ini cukup ya. Artinya kalau paham relevansi hadis ini dengan kitabul iman cukup ya. Bahwa iman itu bertingkat-tingkat dan orang beriman pun bertingkat-tingkat. Iman itu bukan satu gitu. Iman itu bercabang-cabang, iman itu bertingkat-tingkat. Dan keimanan seorang mukmin pun bertingkat-tingkat, tidak dalam satu tahapan. Nah. Lalu kita akan pahami hadis ini secara menyeluruh. Pertama di sini idza aslamal abdu. Kata-kata abdu, maka ini masuk di dalamnya juga perempuan. Bukan berarti perempuan tidak masuk dalam makna hadis ini ketika dikatakan idza aslamal abdu. Hal ini dengan dua kaidah ya. Dua kaidah dalam kaidah Islam. An-nisa'u syaqa'ikur rijal. Ya. Artinya di sini hitob apa? Setiap penyebutan laki-laki, maka perempuan masuk di dalamnya. Jadi setiap nas yang menyebutkan laki-laki, maka perempuan masuk di dalamnya. Tapi tidak sebaliknya, kalau menyebutkan perempuan, laki-laki tidak masuk. Tapi setiap nas yang menyebutkan laki-laki, maka perempuan masuk di dalamnya. Itu adalah dari sisi kaidah umum. Al-mar'atu syaqa'ikur rijal. Yang kedua, bahwa umumnya dalam lafdz syariah, lafadz-lafadz syariah, itu suka menggunakan kalimat mimbabil aglab. Mimbabil aglab. Artinya, hal yang sifatnya paling umum. Jadi sifatnya paling umum, maka digunakan yang paling umum. Jadi tidak menggunakan kalimat nadir, kalimat yang jarang, tapi yang menyebutkan umum. Ya. Jadi kalau disebutkan laki-laki ya ini maksudnya semua gitu. Tidak hanya seorang laki-laki, perempuan tidak dimenas, tidak demikian. Qala idza aslamal abdu fahasuna islamuhu. Apa yang dimaksud ihsanul islam? Jadi membaikkan islamnya. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, ihsanul islami yufassiru bima'nayain. Menyempurnakan keislaman itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Jadi ditafsirkan dengan dua penafsiran. Ahaduhuma ikmalu wajibatihi wajtinabu muharramatihi. Ya, artinya gini. Jika orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia masuk Islam. Qala fa ahsana islamahu, lalu dia membaikkan islamnya. Bagaimana? Dia melaksanakan semua perintah Allah. Dan dia menjauhi semua larangan-larangan Allah taala. Ya, yang dimaksud di sini menyempurnakan islamnya. Ya. Karena Islam itu tentunya berisikan awamir wa nawahi. Islam itu berisikan perintah dan larangan. Nah, kita lihat dalam ayat innal ladzina qalu rabbunallahi tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Mana istiqomah? Yani fit ta'ah, fit ta'atillah. Fi fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Mereka istiqomah artinya apa? Dalam ketaatan kepada Allah, dalam melaksanakan perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah. Ya, maka ini termasuk menyempurnakan. Jaga sholat lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, ketika dia mampu menunaikan ibadah haji, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan menyempurnakan keislamannya, atau membaikkan keislamannya. Qala wa minhu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuruhu ma la ya'ni. Dan yang kedua, artinya tahapan yang kedua, tingkatan yang kedua yang masuk di dalamnya menyempurnakan keislaman adalah makna dari hadis, di antara kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan makna baginya, baik dunia ataupun akhirat. Nah, kita jabarkan sekarang. Dalam dinul Islam, Islam ini kan ada wajibat, ada muharramat, ada mustahabat, ada makruhat. Ada yang dinamakan mubahat. Jadi tidak lepas dari lima. Ya. Wajibat, muharramat, mustahabat, makruhat, mubahat. Nah, ini perhatikan. Bagaimana kita bertakamul dengan ahkam ini, dengan hukum ini. Pertama adalah dengan wajibat. Jika sesuatu itu wajib, maka sudah barang tentu orang mukmin wajib melakukannya. Dan jika ia meninggalkan apa yang diwajibkan, maka akan cacat imannya. Cacat iman bisa dia cacat keluar dari Islam ketika orang tidak melakukan kewajiban. Ada yang sampai kepada keluar dari Islam. Ya. Ada kewajiban yang apabila ditinggalkan oleh seseorang, maka dia cacat imannya dengan cacat yang besar. Jadi cacat dengan cacat yang besar. Contoh, menurut jumhur sahabat, sholat lima waktu. Sholat lima waktu wajib ya, dan itu sepakat. Jumhur sahabat, jumhur para tabi'in, dan jumhur muhadisin, jika orang itu tidak melakukan sholat lima waktu, maka dianggap kafir keluar dari Islam. Jadi cacat imannya, ya. Sebagaimana mungkin hadis-hadis yang sudah sering dijelaskan, al-ahdu alladzi bainana wa bainakum tarkus ayani ashol. Faman taraka faqad kafar. Ikatan seorang hamba dengan kami adalah sholat, kata. Siapa yang meninggalkannya dia adalah kafir. Ya. Dan hadis-hadis yang lain. Maka ini menurut sebagian ulama. Kemudian contoh yang kedua, zakat. Orang yang meninggalkan zakat dosa besar. Tapi menurut jumhur, bahkan qarib sibuh minal ijma, bahkan ini dekat dari ijma, orang yang tidak menunaikan zakat tidak dikafirkan. Tapi dia dosa besar. Berarti apa, cacat imannya? Karena ini meninggalkan yang wajib. Kedua, haram. Ya. Haram ini tentunya, apa yang diharamkan Allah Ta'ala, ada yang apabila orang itu melakukannya, maka dia kafir. Seperti haramnya syirik umpamanya. Jika orang irtikab yang diharamkan Allah, seperti syirik, menyembah kepada selain Allah Ta'ala, meminta kepada selain Allah Ta'ala, maka kufur dia dengan sebab dia melanggar yang dilarang. Kemudian yang kedua adalah kabair, dosa-dosa besar yang bukan derajat kafir. Berzina, mencuri, minum khamr, ya. Dan yang lainnya. Interaksi dengan riba dan yang lainnya. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika orang melakukan dosa-dosa ini maka cacat besar imannya. Dan dia akan mendapatkan ukubah. Maka orang muslim ketika dia Islam, dia harus menyempurnakan keislamannya dengan melaksanakan perintah, menjauhi apa? Larangan. Setelahnya apa? Mustahabat, sunnah-sunnah. Sholat ada sholat sunnah, zakat ada zakat tatawu, puasa ada puasa sunnah, haji ada haji sunnah. Amal-amalan yang disunnahkan, diperintahkan tapi sunnah. Maka setiap orang melakukan sunnah, maka akan semakin sempurna Islamnya. Dan orang yang tidak melakukan mustahabat, ya, cacat imannya tapi tidak mencacati dalam arti menyebabkan dia dapat ukubah, dapat siksa dari Allah. Makruhat, perkara yang dimakruhkan. Ya. Kalau orang melakukan, meninggalkan apa yang dimakruhkan, sempurna imannya. Jadi kalau orang meninggalkan apa yang dimakruhkan, sempurna imannya. Ya. Kalau dia melaksanakan yang dimakruhkan, maka akan cacat imannya, tapi dia tidak akan dapat ukubah. Karena imannya tidak sempurna tentunya. Nah, ini kadar yang sempurna iman. Ya. Kelima, mubah. Mubah. Dalam hal mubah, bagaimana orang mukmin akan lebih sempurna imannya? Tarku malayani. Orang yang mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, mubah. Ya. Perkara yang mubah, ya. Contoh, semua yang dihalalkan Allah ini mubah. Dari makanan, minuman, pakaian, semua yang dimubah, apa yang dihalalkan Allah, mubah bagi kita. Tapi orang mukmin, ketika dia akan berinteraksi, interaksi itu membeli, menggunakan, memakan, itu maksudnya ya, dengan kalimat yang umum. Maka orang yang sempurna imannya, dia tidak akan menggunakan dan memakai perkara yang mubah, kecuali punya makna. Makna bagi dunia dia dan makna bagi akhirat dia. Karena orang mukmin itu tidak melakukan sesuatu yang lago. Tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia bagi dia. Dan ini kesempurnaan iman. Kesempurnaan apa? Iman. Ya. Kita lihat. Ya. Contoh-contoh. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya, tentang kehidupan mereka. Ya. Dan tentunya, semakin berkurangnya kondisi umat Islam hari ini, ya tentunya bukan, jangankan sampai kepada derajat ini. Ya. Kaum muslimin hari ini yang haram pun apa? Dilakukan. Yang wajib pun apa? Ditinggalkan ya, kalau hari ini gitu ya. Hari ini beda dengan kondisi para sahabat, para tabi'in. Tapi jika umat Islam sampai kepada derajat yang dikatakan dalam hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Maka orang mukmin itu dia tidak akan melakukan segala sesuatu kecuali ada maknanya. Ya. Contoh hari ini orang kredit ya. Kredit apa? Kredit yang tidak punya makna. Ya. Apa yang dibutuhkan? Rumah, kendaraan, alat minum, alat makan, sepakat ya dibutuhkan. Tapi kenapa kita hari ini mengkredit barang-barang yang tidak bermakna hari ini gitu. Bahkan cuma pajangan gitu. Nah ini beda dengan kehidupan para sahabat. Kehidupan para sahabat. Ya. Mancing ikan boleh enggak? Boleh sih kalau dibutuhkan untuk kita makan, minum, makan ya. Tapi ada orang setiap ahad mancing gitu. Ya. Bahkan mungkin lelucon juga sebagiannya. Ya. Bukan haram ya, bukan haram. Ini tidak haram kecuali kalau ada judinya di sana gitu. Orang beli ikan, ya, kiloannya jelas mungkinnya, dilepas di situ, dikai lagi. Min husni ismali tarku lemayak nih. Saya kira kalau paham hadis ini tidak usah berdebat tentang hukum rokok ya. Kalau di antara antum ada yang masih merokok di sini ya, antum nggak usah berdebat dengan saya, ustaz apa dalilnya tentang hukum rokok. Tinggal antum baca hadis ini min husni ismali mari. Apa sih manfaat rokok? Kecuali yang dipaksa-paksakan ada manfaat gitu kan? Karena inilah pemahamannya Islam. Bahkan mungkin sekarang berdebat tentang musik boleh atau tidak gitu. Kita tanya berapa kali kita baca Quran sehari? Berapa porsi kita baca Quran sehari? Berapa kali kita beristighfar sehari? Ya. Berapa kali kita berzikir sehari? Kalau itu ditanya, nggak usah berdebat tentang hukumnya mana dalil yang mengharamkan atau tidak ya. Saya meyakini haram musik, tapi saya tidak akan berdebat dulu dan menjelaskan tentang halal haramnya dulu. Min husni ismalil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan yang tidak memberikan makna. Memberikan makna. Jadi Islam ini telah memberikan satu faidah yang sangat berharga ya. Bagi kita apa? Semua ya di sini. Ya. Dan itu makna menyempurnakannya. Ya. Qala yukaffirullahu anhu kulla sayyatin kana zalafaha. Maka Allah akan menghapus semua kesalahan yang dia lakukan di masa kafir. Nah, di sini para ulama merasa iskal dengan hadis ini katanya. Jadi merasa iskal. Iskal itu apa? Dianggap agak sulit katanya dipahami hadis ini. Ya. Bagaimana amal orang kafir? Ya. Amal orang kafir yang dia lakukan di masa kekafirannya itu akan ditulis amal kebaikan setelah Islam. Ya. Itu satu. Yang kedua, orang kafir yang seperti apakah yang dosa ketika kafirnya akan dihapus? Itu ada dua poin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat bahwa amalan diterima di sisi Allah kalau punya dasarnya yaitu iman. Jadi ada dasarnya yaitu apa? Iman. Karena syarat diterimanya amal ada berapa? Ada dua. Atau para ulama menyebutkan tiga. Ikhlas. Ya. Sihatul iman. Atau sihatul akidah. Wal mutaba'ah. Syarat amal diterima itu ada tiga. Yang pertama ikhlas. Yang kedua lurus akidah. Yang ketiga adalah mutaba'ah. Di mana amal itu sesuai dengan dalil. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Dan udah sering kita dengar itu. Nah, sekarang, orang kafir beramal di masa kekafirannya yang merupakan amalan-amalan yang ada dalam Islam. Ya, seperti mungkin orang kafir baik sama tetangganya. Ada orang kafir yang baik sama kedua orang tuanya. Ada orang kafir juga yang dermawan. Ada orang kafir yang dermawan, ya. Ketika temannya atau saudaranya meminta bantuan, dia ngasih. Bahkan ada orang kafir yang membebaskan budak. Bahkan di dalam hadis kan orang-orang kufar Quraisy, ma'ruf ya, orang-orang kufar Quraisy sebelum Nabi SAW itu diutus, mereka udah punya adat istiadat yang baik. Seperti apa? Menjamu kepada orang-orang yang tawaf di Baitullah. Jadi orang-orang Arab itu udah punya kebiasaan yang dinamakan apa? Dermawan, ya, dermawan. Tapi tidak dikatakan Islam jahiliyah ya, ada enggak? Sekarang kan lagi ramai Islam Nusantara. Nah, karena berkaitan dengan itu. Orang jahiliyah juga punya apa? Punya karakter ya, yang kalau kita ungkap, maaf ya, saya bukan berarti saya tidak mencintai saya sebagai bangsa Indonesia, dan bukan juga tidak dalam arti fanatik, bukan fanatik ta'asub yang haram ya. Saya juga fanatik, saya orang Indonesia. Tapi selama saya meneliti bahwa adat orang Arab itu lebih baik gitu, kalau dari secara universal dibandingkan dengan orang kita ya, secara menyeluruh ya. Ya. Makanya Allah Ta'ala memilih mereka dulu ya. Artinya Allah Ta'ala memilih Nabi dari bangsa Arab ya. Jadi orang-orang Arab juga punya adat istiadat yang sebelum Nabi SAW diutus ya. Selain mereka juga punya apa? Punya hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Minum khamr, membunuh anak kecil gitu kan. Kemudian pertengkaran terjadi ya. Terjadi. Sebagaimana kita juga tahu ya, antara raja-raja di Indonesia apa? Berperang dulu ya. Orang-orang Arab juga punya kelebihan, mereka itu dermawan ya. Dermawan. Dan Nabi SAW juga telah apa? Sifat dengan sifat orang Arab waktu itu. Orang-orang Arab pun mereka melakukan kebaikan. Salah satunya apa? Menjamu setiap orang yang ke Baitullah. Dan sampai ini, ya hari ini, dijamu ya, jamaah haji ke Saudi, dijamu dan dihormati dengan sebaik-baik penghormatan. Jadi penghormatan. Ya. Dan kalau sekarang juga sibuk orang berkaitan dengan Wahabi, ya kalau negara Saudi katakan Wahabi, ya itulah Wahabi itu yang baik-baik itu. Jadi Wahabi itu yang suka dermawan, ya Wahabi itu menghormat orang dari Indonesia ke sana. Pernah gak dihardik? Pernah gak ada orang Indonesia yang diusir? Gak ada. Itulah Wahabi gitu. Kalau itu yang dimaksud Wahabi gitu. Wahabi itu orang-orang baik. Ya, orang-orang baik. Bahkan Qur'annya sampai ke Indonesia. Itu Qur'an Wahabi. Qur'an Wahabi ya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita tahu orang-orang musyrikul Quraisy itu punya kebaikan. Dan di sini dibahas kita bahwa terkadang orang kafir itu melakukan kebaikan yang ada dalam Islam. Ya. Baik sama tetangganya, menyambung silaturahmi, kemudian baik kepada dua orang tuanya. Bahkan dari dulu ada orang-orang kafir yang mereka itu memerdekakan budak. Maka di dalam hadis ini, apabila seseorang kafir masuk Islam, lalu dia membaikkan Islamnya, maka kebaikan di masa dulu akan dicatat setelah dia masuk Islam. Jadi akan dicatat setelah dia masuk Islam. Nah ini dianggap muskil gitu. Muskil itu karena syarat diterimanya amal harus Islam dulu. Bagaimana? Maka para ulama mengatakan ini fadlun minallah, ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud di sini bahwa amalan yang dulu mengikuti amalan setelah masuk Islam. Dan dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Hakim Ibnu Hizam. Dan Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi SAW. Wahai baginda Rasulullah, aku melakukan ini katanya. Dulu ketika aku masih kafir. Apakah setelah Islam akan dicatat yang dulu berupa kebaikan-kebaikan itu? Qala aslamta ala ma aslafta. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu akan dihitung amalan dalam Islam dari apa yang dulu kamu telah lakukan. Wa hadza fadlun minallah, dan ini adalah karunia dari Allah. Yang kedua, ini akan dihapus dosanya katanya itu kan. Apa yang dilakukan dulu. Jadi akan dihapus dosanya apa yang dilakukan dulu. Maka pertanyaannya dosa yang mana gitu yang akan dihapus itu. Nah, para ulama menjelaskan dengan berbagai pendapat di sini. Pertama, yang sepakat akan dihapus adalah bentuk kekafiran dan kemusyrikan yang dia telah bertaubat hari ini. Apa yang dia lakukan dari bentuk-bentuk kekufuran, apa yang dia lakukan dari bentuk-bentuk kesyirikan, setelah dia mengikrarkan Islam, maka Islam akan menghapus yang telah lalu. Menghapus yang telah lalu, yaitu dalam bentuk kufur syirik. Pertanyaannya yang kedua, bagaimana kalau dia berzina, mencuri, minum khamr, ya? Setelah dia masuk Islam, apakah secara otomatis itu bagaikan dia tidak punya apa-apa gitu ya? Jadi tidak punya apa-apa. Maka ada sebagian yang mengatakan otomatis katanya dihapus. Yang kedua ada yang mengatakan, jika dia berhenti setelah masuk Islam dan tidak pernah melakukan lagi, dan dia bertobat setelah itu dengan keislamannya, maka otomatis terhapus semuanya. Tapi apabila ada orang masuk Islam, tapi dia tidak membaguskan Islamnya, ya, mengikrarkan syahadatain, tapi mencuri jalan terus, itu ya, minum khamr terus, ya, dan dia melakukan maksiat, dia tetap juga interaksi dengan riba. Walaupun mungkin juga ada yang kita dari sejak kecil muslim ya main riba gitu, lain di sini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun orang-orang yang kafir lalu dia masuk Islam, lalu dia tidak berhenti dari perkara-perkara maksiat dan dia tetap tidak membaikkan Islamnya, maka pendapat yang rajih wallahu ta'ala tidak terhapus dosanya. Jadi tidak terhapus apa? Dosanya. Karena namanya dosa itu mesti taubat. Mesti dia bertaubat. Jadi mesti dia bertaubat. Dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang betul-betul apa? Bertaubat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu bagian mana dari hadis tadi. Kemudian, yang selanjutnya. Dari hadis ini bahwa Nabi SAW mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalihah ila sab'ati dhi'fin. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 lipat. Dan setiap kejelekan akan diberikan ukubah, hukuman, atau dia akan dicatat dengan 1 kali lipat saja. Nah, dari hadis ini bisa diambil kesimpulan, maka ini adalah rahmatullahi ala ibadihi. Karunia Allah kepada hambanya. Bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi Allah Ta'ala kasih sayang sama hambanya. Kejelekan itu tidak dilipat gandakan. Tapi kebaikan apa? Dilipat gandakan. Ini karunia Allah kepada hambanya. Kemudian, apakah kebaikan itu dilipat gandakan terbatas hanya 700 kali lipat? Atau mungkin lebih dari itu? Maka yang roji wallahu a'lam yudha'ifu Allah Ta'ala bima sya'a biman sya'a. Bahwa yang roji Allah Ta'ala akan melipat gandakan kebaikan itu dengan apa yang Allah kehendaki kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Adapun dikatakan kata sab'umi'ah Allah Ta'ala alam, menurut kaidah secara umum al-adadu la mafhuma lahu. Jadi hitungan itu tidak ada mafhumnya. Dalam arti bukan hanya 700 kali lipat, tetapi akan lebih dari itu. Sebab kata-kata dalam bahasa Arab umumnya, kata-kata menyebutkan sabu'un, samanun, arba'un, itu bukan berarti letter lek maksudnya apa? 40 atau 70, tetapi menunjukkan banyak. Gitu. Jadi menunjukkan banyak. Ya. Sebagaimana juga ada dalam riwayat lain dengan kalimat tambahan ila adafin katsirah, kepada hitungan yang banyak. Dalam arti hitungan yang banyak tidak terhingga gitu. Artinya tidak terhingga. Ya. Dan kita juga tahu dalam beberapa riwayat kan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian apa? Salat di Masjid Nabawi berapa? 100 kali lipat. Salat di Masjid Mekah Mukarramah, di Masjid Al-Haram berapa? 100.000 kali lipat. Itu menunjukkan ada amalan-amalan yang dilipatkan oleh Allah Ta'ala lebih dari 700 lipat. Maka berarti kata-kata 700 lipat itu tidak terbatas hanya 700 kali lipat. Tetapi itu menunjukkan banyak yang tidak terhingga, Allah Ta'ala alam. Kemudian yang selanjutnya, di sini dikatakan dan kejelekan akan Allah tulis hanya satu kali lipat. Ya, hanya satu kali lipat. Ya. Hanya satu kali lipat. Dan ini menunjukkan rahmatullahi ta'ala ilibadihi. Jadi berupa rahmat Allah kepada hambanya. Berbeda dengan kebaikan ini. Kemudian yang terakhir dari kalimat hadis ini. Ya, lihat di sini. Satu pesan agung. Illa ayyatajawazallahu anha. Kaidahnya, kalau orang melakukan kebaikan, maka mesti Allah mencatatnya dan memberi pahala baginya. Sekali lagi, jika orang melakukan kebaikan dengan syarat-syaratnya terpenuhi, maka Allah akan mencatat kebaikan itu dan akan memberikan pahala kepada kebaikan itu. Tapi jika seseorang melakukan maksiat, maka Allah tidak mesti menghukumnya dengan sebab maksiat itu. Kenapa? Karena Allah dinamai dengan Ghafurun Rahim, Afuwun. Karena Allah telah disifati dengan sifat maghfirah dan disifati dengan sifat al-afwu. Jadi sekali lagi, jika orang mukmin melakukan kebaikan dengan syarat-syaratnya terkumpul dan dia juga tidak melakukan pembatal pahalanya, maka Allah akan mencatatnya dan Allah mesti memberikan pahala. Sebab kalau Allah tidak memberikan pahala, zalim namanya. Allah tidak dikatakan adil. Tapi jika seorang hamba mukmin, ini mukmin bukan kafir, mukmin. Jika seorang hamba yang mukmin dia melakukan sebuah kesalahan, maksiat, maka tidak mesti Allah akan menghukumnya. Jadi tidak mesti Allah akan memberikan ukubah kepada hambanya. Dan ini menunjukkan keadilan rahmat Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi siapa yang mati dalam keadaan syirik, maka dosa syirik tidak akan pernah diampuni. Tidak akan diampuni. Jika orang melakukan dosa selain syirik, maka Allah bisa mengampuninya atau akan mengampuninya maknanya. Dalam arti orang melakukan dosa apa saja, ya. Dia melakukan dosa, maka Allah akan mengampuninya. Ya. Dan hilangnya dosa seseorang hamba, artinya akan terhapus seorang hamba, seperti saya jelaskan. Seorang mukmin melakukan dosa, maka akan hilang ukubahnya dan terhapus dosanya. Dan hilang ukubahnya atau tidak akan dikenakan ukubah. Ukubah itu hukuman kepadanya. Saya sudah jelaskan ada 3 sebab. Jadi siapa aja di antara kita orang mukmin, ketika melakukan dosa, dosanya akan terhapus, dosanya akan hilang dan tidak akan ditegakkan kepadanya hukuman dengan Tiga sebab. Sebab yang pertama, sebab yang dari dirinya sendiri. Sebab dari diri sendiri pokoknya ada tiga. Jika orang mukmin itu bertaubat dari dosanya, maka setiap dosa yang orang mukmin bertobat darinya otomatis akan dihapus dan tidak akan ada hukuman baginya nanti yaumal kiamah, ya. Maka rajin-rajinnya kita bertaubat dan beristighfar. Yang kedua, disebabkan kebaikan yang dilakukan oleh dia, ya. Dia berdosa tapi melakukan kebaikan, maka kebaikan ini menghapus apa? Kejelekan. Wal hasanatu yudhibna sayiat. Ya. Yang ketiga adalah ukubah Allah di dunia. Yaitu hukuman Allah di dunia. Musibah yang menimpa kepada orang mukmin. Musibah apa saja yang menimpa kepada orang mukmin ketika orang mukmin itu menerima bahwa itu datang dari Allah dan dia sabar bahwa itu adalah datang dari Allah, maka setiap musibah yang menimpa kepadanya akan menghapus dosanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahad idza ahaba 'abdan ajala uqubatahu fid dunya. Jika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mempercepat hukumannya di dunia. Nah, ini yang ketiga. Jadi, musibah apa saja itu akan menghapus dosa. Ini yang dari apa? Dirinya sendiri. Atau termasuk adalah di dalamnya amalan-amalan orang lain yang disebabkan dirinya. Jadi ada amalan-amalan orang lain yang dengan sebab dirinya. Contoh, orang bikin masjid ini yang bikin masjid ini, yang mewakafkan masjid ini, tanahnya. Maka orang taklim di sini, saya ngajar di sini, ya. Kemudian orang pada sholat, yang taklim, yang ngajar, itu mengalirkan pahala kepada yang mewakafkan tanah ini. Kenapa? Karena adanya amal saya di sini, sebab yang hidup ini. Atau antum paham apa yang saya jelaskan tadi sehingga meningkat imannya, ingin menyempurnakan iman dengan jelas penjelasan tadi, maka seluruh amal antum ketika saya mati itu akan mengalir. Itu adalah amalan yang hidup dengan sebab apa amal mati. Nah, yang kedua, ya, sebab dari saudaranya. Orang mukmin bisa memberikan pengaruh kepada yang mati, ya. Dan bisa mempengaruhi dosa temannya. Apa? Saling beristighfar. Kita mendoakan, ya, terutama kita kepada orang tua kita, kita berkata Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Dalam salat jenazah Allahumma ighfir lahu warhamhu wafih wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi madhalah. Doa dari orang yang saudaranya. Doa orang mukmin bermanfaat bagi saudaranya. Makanya dalam surah Al-Hasr, Muhajir, Ansor, orang mukmin setelahnya. Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya, orang-orang mukmin itu mendoakan mukmin yang telah lalu. Ya, atau yang lainnya yang ada dalilnya seperti menghajikan, mengumrohkan, mensedekahkan, ya, itu bermanfaat, ya. Dengan syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Yang ketiga, di sini apa yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa seseorang itu akan diampuni Allah dan akan dimaafkan Allah, tidak dihukum karena fadlun minallah, karunia Allah, karena Allah Ta'ala mengampuni siapa yang Allah kehendaki, walaupun orang itu tidak sekali secara khusus beristighfar kepada Allah. Ya. Ketika dia masih punya iman, ketika dia masih punya Islam, ketika dia masih punya tauhid dan tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka Allah itu akan memberikan toleran, apa, memberikan maaf, akan mengampuni kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Tapi hadis-hadis seperti ini atau apa yang saya jelaskan ini tidak boleh diambil sebuah kesimpulan oleh kaum muslimin, para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, kalau begitu gak apa-apalah melakukan dosa, Allah Maha Rahman ini. Nah itu tidak boleh. Itu adalah fikrah murjiah. Itu pola pikir orang murjiah. Sebab siapa yang tahu kalau Allah akan mengampuni? Ya. Dan kita pun perlu tahu bahwa azab Allah itu dahsyat. Ketika Allah Ta'ala mengadab kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para sahabat mengatakan, kami para sahabat melihat dosa kecil adalah dosa besar. Jadi kalau para sahabat melihat dosa kecil adalah dosa besar. Ya kalau kita hari ini melihat dosa besar sebagai dosa kecil, ya, itu jauhnya perbedaan antara kita dengan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Dan sampai di sini, ya maaf juga kita masih hanya satu hadis ya yang kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Saya berikan waktu untuk yang ingin bertanya lewat tulisan atau ingin langsung juga dipersilakan. Bismillah, mana yang didahulukan, sholat sunnah qobla asar atau sunnah tahiyatul masjid? Ya. Kalau seseorang masuk masjid dan telah dikumandangkan adzan, maka cukup sholatnya 2 rakaat. Ya. Tidak mesti sholat 2 kali, meniatkan tahiyatul masjid dan meniatkan qobliyah asar. Ya. Qobliyah asar tidak termasuk sholat rawatib ya. Karena sholat rawatib itu jumlahnya 14 rakaat atau 12 rakaat atau 10 rakaat itu yang didawamkan, yang dikontinyukan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini 10 ya. Kemudian yang 12 rakaat, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Itu 12. Kalau 14 sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 4 rakaat. Berarti ya di sini 14 rakaat. Adapun sholat qobliyah asar, maka masuk kepada hadis umum, baina kulli adzanaini sholatun, diantara 2 adzan ada sholat. Jadi ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita masuk masjid ya udah dikumandangkan adzan, sholatnya cukup 2 kali, 2 rakaat ya. Dia sholat qobliyah dan dia adalah sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Bagaimana agar dosa syirik bisa dimaafkan Allah ya? Bertaubat hari ini. Jadi bertaubat hari ini. Siapa yang tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, maka dia tidak akan apa? Diampuni. Dan termasuk dosa-dosa yang lain pun tidak akan diampuni bagi orang yang musyrik. Jadi apabila dia mati dalam keadaan syirik. Bertaubatnya sebelum syakratul maut, bertaubatnya sebelum datangnya terbitnya matahari dari barat ya, maka akan diampuni Allah Ta'ala. Bagaimana tip gitu agar bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan kiat istiqomah dalam ketaatan, karena seringkali terjerumus lagi pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ya kita akan bahas di hadis berikutnya nanti insyaallah, tetapi ini udah ditanyakan Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu poin yang bisa mengantarkan orang untuk meninggalkan yang tidak bermanfaat, kata para ulama, salah satunya adalah paham akan urgensi waktu. Pertama, catat, tidak ada yang tahu kapan kita mati. Ada enggak orang yang tahu mati? Sehingga kita mengatakan nanti gitu kan? Enggak ada. Mungkin kita besok atau setelah pulang dari sini kita tidak ada yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami oleh kita tidak ada waktu yang kembali. Maka orang tidak boleh menggeserkan sesuatu ke tempat lain karena waktu tidak akan kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu itu pendek. Jadi tidak ada yang tahu waktu itu panjang, waktu itu pendek. Maka dikatakan al-waktu kasayfi idza lam taqahu qata'aka. Bagikan pedang. Nah, ini ketika orang tahu waktu itu. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim yang keempat, waktumu itu sekarang antara kemarin dengan besok. Waktu kal'an bainal amsi wal ghad. Waktumu itu sekarang antara kemarin dengan besok. Orang yang bisa memandang sesuatu hari kemarin dan dia memperuhi hari ini, kemudian berazam sesuatu yang banyak untuk hari esok, itu adalah kesuksesan. Ya. Maka saya ingin menyampaikan di sini kalimat insyaallah berharga. Ya. Kata kalimat mutiara, janganlah Anda bercerita kesuksesan masa lalu, tapi bermimpilah untuk sukses masa depan. Janganlah Anda bercerita tentang kesuksesan masa lalu, tapi bersikaplah was-was tentang masa yang akan datang. Ya. Kita sering kan, kita cerita masa lalu. Gitu. Kesuksesan masa lalu belum tentu hari ini sukses. Maaf ya, contoh hidup dunia ini. Dulu, kalau orang jadi tukang pengantar pos dianggap sukses, ya. Dan yang tercepat mengantarkan surat pakai tukang pos, maka orang ingin jadi tukang pos. Sekarang ada nggak tukang pos yang ngantarin surat pakai tukang pos? Enggak, pakai email ribuan orang sedetik. Mungkin hari ini, maaf ya, orang sukses, dokter sukses. 5 tahun berikutnya belum tentu. Yang sukses adalah seorang dokter. Makanya, maaf ya, banyak orang yang jadi caleg, caleg dari berbagai partai, ada orang yang berporse dengan orang sukses zaman dulu. Gitu. Maaf ya, berporse dia supaya dia sukses, dia berporse masa dulu. Dia pakai gambar orang-orang terdahulu. Presiden Soekarno, rahimahullahu ta'ala, itu sukses di zaman dulu. Belum tentu kalau dia sekarang sukses. Maaf ya. Maka kita hari ini, umat Islam juga, jangan kita bercerita. Tapi bagaimana kita menghadapi kondisi hari ini? Gitu. Termasuk antum ya, sekarang menyekolahkan anak gitu. Saya bisa bikin sekolah Yusuna seperti itu karena zaman dulu. Kalau saya datang dari Yaman hari ini, belum tentu bisa seperti itu. Ini sesuatu yang harus kita pahami. Harus pahami. Ini tentang dunia. Dunia pendidikan, kita berbicara tentang perjuangan dan sebagainya. Ini sesuatu yang harus kita pahami ya. Bolehkah kita menador dua calon pasangan hidup atau lebih dari satu di hari yang sama? Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang dilarang adalah mengkhitbah orang yang telah dikhitbah orang lain dan telah menerima. La yakhtubu an khutbati akhihi, la yabi'u an bai'i akhihi. Tidak boleh mengkhitbah kepada khitbah yang wanita yang telah dikhitbah orang lain. Si fulana sudah dikhitbah dan dia telah mengatakan iya. Dikhitbah lagi sama dia, enggak boleh. Sebab itu akan membuat pertengkaran. Menjual, tidak boleh membeli kepada yang telah dijual kepada orang lain. Itu tidak boleh. Kalau sekarang ini wanita dinador si A tapi belum ngejawab, lalu datang lagi dinador si B, tidak mengapa itu, tapi tidak lumrah gitu. Seperti ini juga tidak terlarang kita nabor dengan dua perempuan, tidak terlarang, nggak ada nasnya melarangan. Tapi uruf untuk di Indonesia itu menunjukkan kurang pas gitu, dari sisi hatinya. Kalau di Indonesia mungkin ya, si fulana dicerai sama si fulan, dinikah lagi sama temannya gitu. Ya, di Indonesia mungkin agak sedikit apa? Ya sesuatu yang boleh, tetapi mungkin uruf terkadang apa? Tidak apa? Tidak mendukung gitu ya. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar bahwa tauhid itu terbagi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tetapi saya juga pernah mendengar tauhid dibagi rububiyah, uluhiyah, dan mulkiyah. Ya, saya tambah lagi ya. Ada lagi yang membahas rububiyah, uluhiyah, hakimiyah gitu ya. Apakah mulkiyah itu termasuk pada bagian asma wa sifat? Ya. Begini ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau ada orang yang mengingkari pembagian tauhid kepada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, esensinya adalah iman kepada semuanya gitu. Walaupun tidak beriman kepada pembagiannya. Ya. Tanya aja dengan sederhana. Ya. Apakah Anda meyakini Allah sebagai Rabbmu? Yakin? Ya. Berarti mengakui rububiyah. Apakah Anda meyakini Allah adalah ilahmu? Iya. Berarti mengakui tauhid apa? Uluhiyah. Apakah Anda meyakini Allah punya nama dan sifat? Iya. Berarti Anda meyakini Allah punya nama dan sifat. Iya. Silakan kalau mau debat tentang jumlah itu gitu. Karena yang penting esensinya gitu kan. Karena ada orang yang mengingkari pembagiannya, tapi kan hakikatnya mengimani gitu kan. Ya. Rububiyah Allah Rabb, Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rezeki, itu rububiyah kan. Uluhiyah Allah al-ma'bud, yang diibadahi, yang kita taat kepadanya, yang kita tunduk kepadanya. Asma dan sifat. Itu yang pertama, ya, artinya kalau masalah mengingkari, ya jidalan, artinya di sini tanazul. Tanazul itu bolehlah kalau Anda tidak sepakat dengan pembagian tauhid kepada tiga, Saya ingin juga bertanya, apakah Anda meyakini Allah sebagai Rob? Ya, kalau meyakini ya, mana rububiyah ini? Uluhiyah, mananya ini? Asma dan sifat jelas. Ya. Berarti apa maknanya pengingkaran kepada pembagian itu? Karena isinya perlu apa? Diimani. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak menemukan ulama terdahulu ya, yang membagi tauhid kepada tauhid mulkiyah atau ada lagi tauhid hakimiyah. Yang ma'ruf dari kalangan ulama dulu seperti Imam Tahawi, Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Hibban, dan apa yang disyaratkan dari kalam para sahabat bahwa tauhid itu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, lalu kalau orang tanya bagaimana dengan mulkiyah? Mulkiyah masuk kepada tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah adalah ifradullah taala bil khalqi, ifradullah taala bil mulki, ifradullah taala bi tadbir. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam penciptaan, mengesakan Allah dalam pemilikan, mengesakan Allah dalam pengaturan. Yang masuk di dalamnya adalah kita meyakini Allah adalah Ar-Razzaq, Al-Mumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan, ya. Kemudian sekarang tauhid hakimiyah juga tidak ada para ulama yang memisahkan tauhid hakimiyah dari istilah-istilah tadi. Lalu masuk ke manakah tauhid hakimiyah? Tauhid hakimiyah masuk kepada dua sisi. Rububiyah, jika yang dimaksud adalah Allah sebagai hakim. Jadi Allah Ta'ala huwa al-Ta'ala Esa dalam memberikan hukum. Adalah hanya jika yang kedua adalah yang dimaksud dengan tauhid hakim adalah ta'ah fi hukmillah, yaitu taat kepada hukum Allah Ta'ala, di mana kita taat hanya kepada hukum Allah Ta'ala, maka ini adalah masuk kepada tauhid uluhiyah. Jadi masuk kepada tauhid uluhiyah. Itu yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu dari pembagian-pembagian tauhid ya. Pembagian-pembagian tauhid. Orang yang paham tentang rukun iman, ya iman kepada Allah, iman kepada adanya, iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, iman kepada nama dan sifatnya. Ya. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, sebagian pertanyaan tidak dijawab semuanya. Insya Allah di pekan depan kita akan jawab sebagian pertanyaan yang belum dijawab hari ini. Ya. Terima kasih kepada kru TV yang telah menyiarkan acara di kesempatan sore hari ini dan kepada para jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.